نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kita lanjutkan pelajaran Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam kitab Badul Wahyi. Kemarin hadis yang ketiga kita baca, dan ada sebagian yang belum kita sebutkan, ya tertunda. Di antaranya adalah sanad hadis nomor 3 tersebut di sana Uqail. Ya, ini tertinggal pada kesempatan yang lalu. Ya. Al-Bukhari mengatakan haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Al-Laits an Uqailin 'an Ibn Shihab. Ya. Uqail adalah, ini dibaca Uqail ya, seperti yang tertulis di situ, Uqail. Yani musaghar Uqail. Uqail bin Khalid bin Aqil. Uqail bin Khalid bin Aqil. Jadi kakeknya bernama Aqil. Tulisannya sama, ain qaf ya lam. Ain qaf ya lam, tulisannya sama. Tapi bacanya berbeda. Si anak dibaca musaghar Uqail. Al-jad dibaca Aqil ala wazni fa'il. Uqail bin Khalid bin Aqil. Derajatnya thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. أخرج له الجماعة أو أصحاب الكتب الستة. أخرج له الجماعة أو أخرج له أصحاب الكتب الستة. الجماعة أو أصحاب الكتب الستة. Ramznya apa? Ya, disingkat pakai huruf apa? Ain. Ain. Al-jama'ah Ain. Naam. Thiqatun sabtun. Ini derajat ta'dil. Derajat keberapa dari ta'dil? Ya, man si Marwan. Hah? Dua. Ya. Baik. Jadi ini rawi tersebut ya, seorang yang fiqatun tsabit. Dan sebagai faedah di sini, tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari rawi yang bernama Uqail kecuali dia ini. Ya. Tidak ada dalam Sahih Al-Bukhari seorang rawi yang bernama Uqail kecuali beliau ini. Ya, itu bisa kita ambil dari Taqribut Tahdzib. Ada nama-nama Uqail, hanya beliau yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Sehingga kapan antum dapati dalam sanad Uqail seperti ini, maka dia adalah Ibnu Khalid Ibnu Aqil, thiqatun tsabit. Ya. Di sini disebut hanya namanya Uqail. Disebut hanya namanya, yaitu Uqail. Dalam ilmu shalah ini disebut apa ini? Apa? Muhmal. Ya. Muhmalun. Muhmalun itu disebut namanya tapi enggak disebut nasabnya. Namanya muhmal. Kalau mubham namanya saja enggak disebut. Ya, haddatsana rajulun. Nah, ini mubham. Namanya enggak disebut. Tapi kalau namanya disebut tapi bapaknya tidak disebut, ini namanya muhmal. Nah, kapan ada Uqail dalam Sahih Al-Bukhari muhmalan, antum sekarang tahu berarti dia siapa? Ibnu Khalid Ibnu Aqil. Baik, itu yang kemarin terlewatkan ya. Juga ada hal yang belum kita sebutkan makna, yaitu Nawaibul Haq. Nawaibul Haq di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar mengatakan Nawaibul Haq yakni kalimah jami'ah li afradi ma taqaddam wa lima lam yataqaddam. Jadi ini suatu kata mencakup semua yang lalu. Yang lalu disebutkan ya, innaka tuqri dhaif wa taksib al-ma'dum wa tahmilul kal. Nah, semuanya itu dari kebaikan-kebaikan itu disebut Nawaibul Haq. Bahkan lebih dari yang disebutkan, yang belum tersebut pun dari kebaikan-kebaikan tercakup dalam kata Nawaibul Haq. Dalam kitab yang lain disebut Nawaib yani hawadith. Nawaibul Haq yani hawadithuhu, kejadian-kejadian yang terkait dengan kebenaran atau kebaikan. Juga disebutkan kemarin An-Namus di situ sama dengan Al-Wahyu. Kita sebutkan kemarin bahwa seingat saya adalah Jibril. Dan memang dalam Fathul Bari An-Namus yakni Sahibus Sir. Sahibus Sir wal muradu bin namusi huna Jibril alaihissalam. Begitu kata Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi An-Namus maknanya dalam bahasa apa? Sahibus Sir, seorang pemegang rahasia. Sahibus Sir, pemegang rahasia. Dalam maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Dan juga kemarin Al-Ghattani, Ghattani kalau dalam Fathul Bari disebut yani dhammani wa asarani, maksudnya begitu. Yani mendekap dan dengan keras ya. Asara itu memeras. Jadi mendekap dan seperti diperas ya. Dhammani wa asarani. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala Ibnu Shihab wa akhbarani Abu Salamah Ibnu Abdurrahman أن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي إلى آخره. قال ابن شهاب. ابن شهاب mengatakan. ابن شهاب. Sudah lewat atau belum? Irham. Siapa namanya? Muhammad bin Muslim. Muhammad ibn Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah Az-Zuhri. Itu Ibnu Syihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Dan beliau jelas thiqatun imam faqih, yakni pada tingkat ta'dil yang tinggi. Ya. Wa akhbarani Abu Salamah. Nah, di sini Al-Bukhari langsung mengatakan qala Ibnu Syihab. Ini surahnya, gambarannya disebut apa ini? Gambaran seperti ini. Mahfud. Apa namanya? Mungkin bapak-bapak ada yang mau jawab. Di sini juga ada bapak-bapak yang ikut. Fadhol. Yahya. Apa? Mu'allaq. Mu'allaq. Surahnya ini surah Mu'allaq, ya kan? Al-Bukhari langsung qala Ibnu Syihab. Ibnu Syihab nomor berapa itu kalau dari sahabat? Ya, dia tabi'in. Al-Bukhari tiba-tiba mengatakan qala Ibnu Syihab. Nah, ini namanya apa? Mu'allaq. Nah, kalau antum, ini prakteknya mustalah di sini antum. Ya. Ini contoh surahnya Mu'allaq. Saya bilang surahnya Mu'allaq. Jadi sanad, antum lihat sanad yang pertama, hadis nomor 3 ini. Dari Bukhari sampai ke Ibnu Syihab melalui Yahya bin Bukair, Lait, Uqail, baru Ibnu Syihab. Jadi tiga rawi tidak ada, tiba-tiba qala Ibnu Syihab. Nah, ini Mu'allaq, tergantung, ya. Mu'allaq namanya. Baik. Tapi, nah ini makanya kita bilang surahnya surah Mu'allaq. Sebagian ulama mengatakan ini Mu'allaq, tapi Ibnu Hajar mengatakan ini bukan Mu'allaq. Ini bukan Mu'allaq. Surahnya nampaknya begitu, tapi sebetulnya bukan Mu'allaq. Kenapa? Antum perhatikan. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salamah. Dan mengabarkan kepadaku Abu Salamah. Ada kata wa dan. Ya, kata wa dalam bahasa Arab itu kan apa? Atf, ya kan? Menunjukkan mengikuti sebelumnya. Ya, menunjukkan mengikuti sebelumnya. Kalau tidak ada wa, misalnya qala Ibnu Syihab akhbarani Abu Salamah, ini jelas mu'allaq. Ya. Kalau Abu Bukhari mengatakan qala Ibnu Syihab akhbarani, Ibnu Syihab mengatakan bahwa mengabarkan kepadaku Abu Salamah, kita katakan ini mu'allaq jelas. Tapi ketika dan mengabarkan kepadaku, kok ada dan? Berarti sebelumnya ada. Ya kan? Nah, makanya ini mengikuti sebelumnya. Sehingga seolah-olah Ibnu Syihab mengatakan. Kalau sanad sebelumnya Ibnu Syihab dari siapa? Antum lihat sanad nomor 3. Hadis nomor 3 ini. An Ibnu Syihab, terus siapa? An Ibnu Syihab an Urwah. Nah, berarti Ibnu Syihab dari Urwah. Nah, di sini Ibnu Syihab dari Abu Salamah. Jadi seolah-olah Ibnu Syihab meriwayatkan dari dua jalan. Qala Ibnu Syihab pertama akhbarani Urwah atau an Urwah wa akhbarani Abu Salamah. Jadi gurunya Ibnu Syihab berapa di sini? Dua. Ya, Ibnu Syihab punya dua guru. Yang pertama Urwah, yang kedua Abu Salamah dalam hadis ini. Jadi bercabang dari Ibnu Syihab, bercabang sanadnya. Ya, dari dua syekh, yaitu yang pertama Urwah Ibnu Zubair, yang kedua Abu Salamah bin Abdurrahman. Ya. Jadi kalau begitu, ini ada istilah lagi dalam mustalah. Ini istilahnya apa? Ada dua rawi menyertai. Ini mutaba', ya kan? Berarti Abu Salamah mutabi' bagi siapa? Urwah. Abu Salamah di sini mutaba', menyertai Urwah. Nah, baik. Karena di sini berarti ada dua jalan. Ini namanya mutaba'ah. Mutaba'atun tammah. Baik. Atau juga ya dari sisi itu bisa disebut mutaba'ah. Kalau dilihat sahabat yang berbeda, maka Ini jadi syahid, syawahid, syahid. Siapa Abu Salamah? Wa akhbarani Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman ibni Auf. Jadi beliau, kalau begitu cucunya sahabat Abdurrahman bin Auf. Anaknya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat. Jadi Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya, ini putra sahabat. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah ini kunyah. Namanya siapa? Namanya Qila Abdullah wa Qila Ismail. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada pula yang mengatakan namanya Ismail. Qila Abdullah wa Qila Ismail. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Fiqatun Muktsir. Derajatnya Fiqatun Muktsir. Siqah terpercaya, muktsir yakni banyak meriwayatkan hadis. Akhrajalahu ashab al-kutub as-sittah. Atau akhrajalahu al-jama'ah. Anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sahabiyun jalil. Dan ini termasuk mengingatkan kita kepada al-muktsiruna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir, ini dia Jabir. Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabirun zaujatun Nabi. Hasan. Baik. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jabir ni Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari. Sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuhaddithu an fatratil wahy. Faqala di hadithihi, beliau mengatakan dalam hadisnya, baina ana amshi, ketika saat saya berjalan. Beliau bercerita tentang fatratil wahyi, saat terputusnya wahyu, saat terputusnya wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, baina ana amshi, ketika di saat saya berjalan, id sami'tu sautan minas sama, saat itu aku mendengar suara dari langit. Sautan, suara, minas sama, dari langit. Farafa'tu basari, maka aku angkat pandanganku. Fa'idha al-malak, ternyata ada malaikat. Ternyata beliau melihat malaikat. Alladhi ja'ani bihira, yang datang kepadaku di gua Hira. Jalisun ala kursiyin, beliau duduk di atas sebuah kursi. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Faru'ibtu, maka aku takut. Minhu, darinya. Faraja'tu, maka aku kembali. Fakultu, maka aku pun mengatakan, zammiluni, selimutilah aku. Fa anzalallahu, maka Allah azza wa jal menurunkan ayatnya, ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir ila qawlihi war rujza fahjur. Ya ayyuhal mudaffir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Artinya, wahai orang yang berselimut, kum, bangkitlah, fa'angzir, lalu peringatkanlah. Ila qawlihi warrujza fahjur, arrujz yani al-asnam, patung atau berhala, fahjur, maka tinggalkanlah. Fahamya al-wahyu watataba'a. Hamya kalau maknanya menjadi panas ya, hangat atau panas. Watataba, yani terus satu persatu datang. Jadi kalau begitu, ini yani kejadian lain, tidak atau bukan kejadian yang pertama di Gua Hira. Ini kejadian berikutnya, yaitu turunnya surat Al-Muddatsir ayat yang pertama sampai ketujuh. Dan seperti yang kita pelajari, lantum ingat dalam usul salasah, bahwa ayat ini berarti diangkatnya Rasulullah SAW sebagai apa? Ar-Rasul. Diangkatnya beliau sebagai Nabi dengan turunnya Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, itu pada riwayat yang pertama, hadis yang pertama, dan diangkatnya beliau SAW menjadi Rasul dengan turunnya ayat-ayat tersebut pada surat Al-Muddathir, yakni dengan hadis yang kedua ini. Kemudian disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah setelah menyebutkan matan hadis ini, tabahu Abdullah ibnu Yusuf wa Abu Salih, tabahu wa mutabahi, jadi mutabah, ya seperti yang kita ketahui dalam istilah ada mutabah, ada syawahid. Mutabah yakni mendukung dengan sanad yang lain. Tabahu dhamir ha, tabahu kembali ke siapa? Di sini kembali kepada Yahya bin Bukair, Syekhu Al-Bukhari. Untuk melihat di sanad hadis yang ketiga, Al-Bukhari mengatakan apa? Haddatsana Yahya bin Bukair, Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ya, tabahu hu yani Yahya bin Abdullah bin Bukair. Mendukung dia, menyertai dia di sini Abdullah bin Yusuf. Pernah lewat Abdullah bin Yusuf? Mungkin ada yang ingat? Ibrahim. Pernah lewat Abdullah bin Yusuf? Pernah. Di mana? Hadis nomor 2. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Beliau juga Syekh Al-Bukhari. Ya. Sehingga di sini Al-Bukhari punya 2 guru juga. Pertama Yahya bin Abdullah bin Bukair, kemudian siapa? Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Makanya di sini karena Abdullah bin Yusuf syekhnya Bukhari, berarti dia mutabah bagi siapa? Yahya bin Bukair. Bahkan ada lagi wa Abu Salih. Dan Abu Salih. Jadi di sini Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Salih. Kalau begitu di sini ada 3 syekhnya Bukhari dalam hadis ini. Ada 3 syekhnya Al-Bukhari. Pertama Yahya bin Bukair, kedua Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi, dan ketiga Abu Salih. Siapa itu Abu Salih? Abu Salih di sini Katibul Layth. Abu Salih Abdullah bin Salih Katibul Layth. Abu Salih kunyahnya, namanya Abdullah. Abdullah bin Salih Katibul Layth, penulisnya Al-Layth. Jadi Al-Layth punya penulis. Nah ini dia juru tulisnya Al-Layth. Al-Layth kelas juga sudah lewat. Al-Layth bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri. Ya. Al-Layth bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri juga sudah lewat. Nah ini Abdullah bin Salih, Abu Salih itu Katibul Layth, juru tulisnya Al-Layth. Apa derajatnya? Derajatnya adalah saduqun kathirul ghalat. Saduqun kathirul ghalat. Berarti ini di atasnya apa? Maqbul. Ini sudah derajat ta'dil yang hampir paling rendah. Ya. Yeah. Paling rendahnya maqbul, ini di atasnya. Saduqun kathirul ghalat. Kathirul ghalat artinya apa? Banyak salah. Dia banyak keliru. Saduq. Orangnya jujur tapi banyak keliru. Tapi sabtun fi kitabihi. Sabtun fi kitabihi. Kitabnya bagus. Kalau meriwayatkan dari kitab, oh catatannya bagus. Ya benar catatannya. Tapi kalau dari hafalan, katsirul ghalat, sering keliru. Nah, makanya di sini Al-Bukhari rahimahullah enggak hanya meriwayatkan dari dia. Beliau meriwayatkan di sini dari beberapa orang. Ya, jadi di sini hanya berfungsi sebagai pendukung mutabah, bukan sebagai inti. Akhrajalahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Al-Bukhari ramuznya apa? Kha. Abu Dawud apa? Ha? Dal. Tirmidhi Ta. Nasa'i, afwan, bukan Nasa'i. Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibnu Majah ramznya apa? Ada yang ingat? Qaf. Ya, Qaf. Tapi disebutkan dalam Al-Kuna jadi Abu Saleh, yang orang-orang yang sering disebut dengan kunyahnya. Kalau antum lihat di buku biografi, ya di sana ada bab kuna, jadi biasanya disebut dua kali. Tadi namanya siapa? Abdullah, ya kan? Antum cari di Abdullah bin Saleh, di situ ada. Antum cari juga di belakang bab Abu kunyah, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Saleh juga ada di situ. Jadi orang seperti ini biasanya disebutkan dua kali biografinya, yang sebagiannya kadang cuma isyarat lihat pada biografi Abdullah bin Saleh. Tapi di sini ada iskal di kuna, bab kunyah tadi, Abu Fulan, Abu Fulan. Ramznya bukan kha tapi khata. Khata artinya apa? Al-Bukhari ta'liqan, secara muallak. Wallahu a'lam. Tapi di sini bukan muallak, ya kan? Mungkin keliru. Wallahu a'lam. Selanjutnya, wa tabahu Hilal Ibnu Raddad An-Zuhri. Ya, nah ini mutabah yang lain dari Zuhri. Kalau begitu ini mutabah bagi siapa? Antum lihat dulu riwayat yang itu, Az-Zuhri, di bawahnya Az-Zuhri siapa? Ya, Aqil, ya kan? Uqail. Uqail bin Aqil An-Shihab An-Ibni Shihab Az-Zuhri. Berarti di sini mutabah bagi siapa? Uqail. Hilal ini mutabah bagi siapa? Uqail bin Aqil. Uqail bin Khalid bin Aqil. Kadang disebut Uqail bin Aqil. Ya. Jadi watabahu Raddad, Hilal bin Raddad An-Zuhri. Ini tabahu, hu kembali ke siapa? Uqail. Ya, jadi yang meriwayatkan dari Zuhri dua orang. Uqail bin Khalid bin Aqil dan Hilal ibn Raddad dari Zuhri. Nah, Hilal bin Raddad derajatnya maqbul, maqbulun. Derajat keberapa itu dari ta'dil? 6. Terakhir dari ta'dil 6. Jadi maqbulun haitsu tubi'a, haitsu yutaba'. Nah, di sini juga maqbul. Kalau ada mutabah, mutabahnya jelas loh, kuat sekali, yaitu siapa? Uqail bin Aqil thiqatun thabtun. Itu mutabahnya. Wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Dan berkata Yunus dan Ma'mar bawadiruhu. Yunus dan Ma'mar ini berarti dalam sanad hadis ini juga, tapi dia meriwayatkan dari siapa? Nah, tentunya ini diketahui dengan apa? Tabaqat, tingkatan atau level tabaqah sanad. Beliau berdua disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, yakni huma rawaya An-Zuhri. Jadi ini termasuk mutabaah bagi tadi. Jadi yang meriwayatkan dari Zuhri, kalau begitu di sini ada 4. Ya, pertama, sanad pertama siapa? Uqail bin Khalid bin Aqil. Kemudian Hilal bin Raddad. Kemudian ini Yunus dan Ma'mar. Hanya saja Yunus dan Ma'mar mengatakan bawadiruhu. Bawadiruhu, apa itu bawadiruhu? Antum lihat di ma'ani kalimat al-lahma allati bainal mankib wal 'unuq. Ini daging ini antara mankib dan 'unuq. Ini bawadir, pundaknya ini berarti ya. Nah, dia mengatakan bawadiruhu. Apa ini maksudnya? Nah, ini lafal dalam riwayat mereka berdua. Dalam riwayat Aqil bin Uqail bin Khalid bin Uqail bukan bawadiruhu. Tapi sebelumnya disebut apa? Fartajafa apa? Fuaduhu apa ya? Untuk lihat yarjufu fuaduhu. Halaman kelima, baris yang kelima. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. yarjuf gemetar kalbunya. Nah, ini riwayat dengan lafal yarjufu fuaduhu dari jalan Uqail bin Khalid bin Aqil. Adapun dari jalan Yunus dan Ma'mar dari Zuhri, yarjufu bawadiruhu. Ya, ini perbedaan lafal para rawi dalam menyampaikan hadis. Makanya disebut oleh Al-Bukhari karena ada perbedaan disebutkan di sini. Mereka berdua dengan lafal bawadiruhu, bukan fuaduhu. Nah, siapa Yunus dan Ma'mar? Yunus ibnu Yazid al-Aili. Yunus ibnu Yazid al-Aili thiqatun akhrajalahu al-Jama'ah. Yunus ibnu Yazid al-Aili thiqatun akhrajalahu al-Jama'ah atau akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Wa Ma'mar, siapa Ma'mar? Ma'mar bin Rashid al-Azdi. Ma'mar bin Rashid al-Azdi thiqatun sabtun fadil. Thiqatun sabtun fadilun. Ma'mar bin Rashid al-Azdi thiqatun sabtun fadilun akhrajalahu al-Jama'ah. Baik, sementara di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.